Ada Ramayana, Balau Gasoteng, SMP Indonesia, Ani Arlita, New Palapa. Ku tak sudi ada lingkaran jalan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.